Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ayuhal hadirun. Faya ibadallah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa tu'atihi la'alakum tuflihun. Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masyra muslimin rahimakumullah. Pekan-pekan akhir ini negara kita banyak ditimpa musibah. Mulai angin, banjir, dini hari tadi Gunung Kelut meletus. Apabila ini kita sikapi dengan keimanan dan ketakwaan serta akidah sebagaimana yang diajarkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya semua ini tak lain adalah bentuk ampunan dari Allah, rahmat dan juga petunjuk. Sebagaimana firman Allah dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabahtum musibah qallu innallillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila orang-orang itu ditimpa bencana, maka dia mengatakan sesungguhnya kami ini dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka di ayat 157-nya Allah mengatakan ulaika alaihim salatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang sedang mendapatkan ampunan dan rahmat, serta merekalah yang mendapat petunjuk. Maka tragedi yang ada di bangsa kita ini harus juga disyukuri sebenarnya. Karena disitulah rahmat Allah diturunkan, ampunan Allah diberikan, dan petunjuk bagi kita agar kita semakin tahu betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan luar biasanya beliau. Semakin menunjukkan betapa kecilnya kita ini di mata Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan khutbah Jumat siang ini, mari kita bermuhasabah untuk diri saya pribadi dan kita semua. Bermuhasabah dalam tindak perilaku kita untuk senantiasa berlaku dalam ketakwaan yang sebenarnya takwa, melaksanakan segala perintah Allah dengan seikhlas mungkin, dan memegang teguh akidah ini sampai akhir hayat. Sebagaimana saya kutipkan tadi dari surat ketiga, ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Musibah oleh karena fenomena ini adalah sunatullah. Sunatullah itu pasti terjadi. Tapi ada satu musibah yang ini bukan jadi ampunan, tapi malah bisa menjadi jurang kehancuran yang mengakibatkan potensi tidak diampuninya dosa. Kalau musibah karena fenomena alam, ampunan dari Allah, rahmat dan petunjuk. Tapi kalau musibah dalam akidah, ini potensi untuk terjerumus dalam kehancuran neraka. Musibah apa itu? Musibah hari ini. Di mana dunia ini, hari ini merayakan yang namanya Valentine Day. Saudaraku, ikhwatal iman. Di kesempatan khotbah ini saya merasa urgensi untuk menyampaikan apa yang namanya Valentine Day. Saya akan menyampaikan ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari ketika saya masih menjadi pastor Katolik. Ketika saya sekolah di sekolah tinggi teologi dan magister teologi di Vatikan Roma. Sekarang saudara-saudaraku muslim akan kuberitahu apa sesungguhnya Valentine Day. Supaya apa? Bisa mengambil sikap. Sebab Rasulullah sudah bersabda kepada kita dalam rawahu Abu Daud dari Ibnu Umar. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh atau ikut-ikut sebuah kaum, dia tergolong kaum itu. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah semasa beliau hidup. Bisa kita lihat pada rawahu Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW kol, latatabi'una sanana mangkoblakum, sibrom bisibrin wadiro'am bidiro'in. Niscaya umatku nanti akan gampang mencontoh dan meniru umat-umat sebelumnya. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law salako juhro dobilak salak tumuhu. Apabila yang kamu ikuti itu kecemplung lubang biawa, maka kamu akan kecemplung di dalamnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kulna ya Rasulullah al-Yahuda wa Nasara. Rasul menjawab, kola faman. Apakah yang nanti diikuti oleh umat setelah kita ini adalah Yahudi dan Nasrani? Kola faman. Rasul menjawab, siapa lagi kalau tidak dua golongan ini? Dan terbukti. Maka saya katakan tadi musibah yang sangat luar biasa kehancuran apabila ada orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang mukmin, mukminat yang ikut-ikutan dengan Valentine Day. Sekarang saya beritahu. Mudah-mudahan antum semua mau ikhlas mendengarkan sedikit penjelasan Valentine Day ini untuk kekuatan iman dan akidah kita. Valentine Day diambil dari sebuah nama santo bernama Valentino. Santo yang bernama Valentino ini dicari oleh Paus pada tahun 496 Masehi. Paus pertama yang mencari yakni Paus Gelasius ke-1. Mencari kebenaran betulkah yang selama ini didengung-dengungkan adanya namanya santo atau martir. Kalau di dalam agama kita ini mujahid, orang yang berjuang untuk agamanya. Setelah dicari-dicari diolah melalui penelitian yang seksama dan sungguh-sungguh. Dimungkinkan ada 3. Yang pertama adalah seorang pastor di Roma yang kebetulan namanya Valentino. Yang kedua uskup dari Mediterania yang kebetulan juga bernama Valentino. Yang ketiga adalah seorang martir dari jajahan Romawi di Afrika yang kebetulan juga bernama Valentino. Maka dengan seksama, petinggi Nasrani melakukan penelitian dengan betul-betul. Dan ternyata diperkirakan yang ada di Afrika. Maka ketika wafat, diangkatlah makam itu, digali, tulang belulangnya dipindahkan oleh Paus Gregorius ke-16. Yang memerintahkan pada tahun 1836. Dipindahkan, dibawa ke gereja yang bernama Gereja Karmelit Mediterania di Dublin, Irlandia. Makanya tulang belulang ini dimasukkan dalam peti emas, diadakan misa. Kalau bahasa sekarang itu mungkin kebaktian. Kalau di Katolik itu misa. Jadi ada persembahan, ada ibadah di sana. Ibadah untuk Valentino. Ibadah ini ditujukan kepada para pemuda-pemudi yang sedang saling jatuh cinta. Ini kebejatan di Nasrani kala itu yang ditengarai. Kemudian ketika Paus ke-6 menjabat, Paus Paulus ke-6 menjabat Paus, dia mengkoreksi kembali, ternyata yang namanya Valentino itu tidak pernah ada dalam sejarah Kristen maupun Nasrani. Keputusan ini dikeluarkan dalam Rekonsili Vatikan pada tahun 1969 karena ternyata memang tidak ada yang namanya martir atau santo bernama Valentino. Setelah diselidiki oleh kaum Illuminati, pasukan khusus Vatikan Roma. Saya belum lahir, tapi saya belajar sejarah ini ketika saya magister teologi di Vatikan Roma. Nah, sekarang saja itu ditolak sama pausnya karena tidak pernah ditemukan. Itu hanya legenda dan cerita. Loh kok malah umat Islam sekarang melok-melok beli kembang mempersembahkan kepada yang dikasih, disayangi. Ini sesuatu yang lucu dan aneh. Mereka saja menolak dan tidak mengakui, kok kita pakai. Dan dalam penyelidikan diketahui ternyata siapa yang mencetuskan ini adalah kaum Zionis dan Yahudi. Masya Allah. Saudara-saudaraku ikhwatal iman, maka sungguh tidak pantas kalau kita ikut-ikutan dalam itu. Karena ada ibadahnya di sana. Kalau musibah fenomena alam, ampunan dosa, rahmat. Tapi musibah di dalam akidah, kita lihat surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Wa maghfiru madduna dalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya aku Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan menyekutukan Allah. Wa maghfiru madduna dalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Dan barang siapa memusyrikkan atau menyekutukan Allah, ini dosa paling besar. Hal ini pernah ditanyakan langsung oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Dalam Rawahu Muslim. Ya Rasulullah, ayyu dambi a'bamu indallah. Ya Rasul, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Rasul menjawab, anta ja'al lillahi nida wa huwa khalaqaka. Qultu qalum ilala dalikal adim. Kamu membuat tandingan-tandingan selain Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Anta ja'ilani nida wa huwa khalaqaka. Nah, ini ada ritualnya di sana tentang Valentine ini. Maka kalau umat Islam ikut seperti ini, inilah yang saya katakan di kehancuran akidah yang bukannya menjadi rahmat dan ampunan, tapi potensi untuk tidak mendapatkan ampunan. Allah katakan sendiri, la yaghfiru ayyusyraka bih. Tidak akan mengampuni dosa dengan urusan syirik. Nah, mereka memusyrikkan. Kenapa umat Islam pakai seperti itu? Saya bersyukur pagi ini, alhamdulillah, Indonesia diberi musibah Gunung Semeru. Sehingga SMS yang ada semua tentang keprihatinan. Andai kata tidak ada Semeru, insya Allah isinya Valentine Day hari ini semua. Yang namanya SMS, BC, dan lain sebagainya itu. Internet semua itu Valentine. Tapi Indonesia luar biasa. Disinilah rahmat Allah berikan. Petunjuk Allah sampaikan. Ampunan Allah berikan. Dengan adanya musibah Gunung Kelut. Maka internet, kemudian SMS dananya sepi tentang Valentine. Bersyukur kita. Diselamatkan Allah. Karena keimanan kita. Ketakwaan kita. Kita sendiri ini kadang lucu. Diberi Allah tanggal sendiri. Diberi bulan sendiri. Diberi tahun sendiri, tidak pernah kita pakai. Bulannya kita aja kita suka lupa. Tapi Valentine Day ditunggu. Naudzubillah min dzalik. Urutan bulan kita sendiri aja kita nggak tahu kadang. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kita nggak tahu. Valentine Day tanggal 14 tahu tuh anak-anak muda. Padahal Allah mengatakan apa dalam surat 9 ayat 36, surat At-Taubah. Inna indatas suhuri indalohisna asaro. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ini adalah 12. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Yang sudah aku tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum. 4 bulan aku haramkan. Dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agama yang lurus. Fala tatlimu fihina anfusakum. Jangan mendolimu dirimu di bulan-bulanku. Terutama di 4 bulan yang haram. Wa qatulina musrikina kafatan. Kamma yukotilunakum kafah. Wa lamu annalloha ma'al muttaqin. Perangilah kemusyrikan orang musyrik karena mereka memerangi kamu. Wa lamu annalloha ma'al muttaqin. Kita disuruh memerangi kemusyrikan kok malah kita mau kubul kemusyrikan. Masya Allah. Tahu tidak? saudara-saudaraku, ikhwatal iman, pada waktu surat 9 ayat 36 sampai ke Roma, pada tahun 968 Masehi, petinggi Roma waktu itu adalah Paus Gregorius 13, kebakaran kumis. Kalau jenggot Islam, kalau Nasrani kebakaran kumisnya, karena dia tidak punya jenggot. Kenapa mereka kebakaran kumis? Perlu saudara-saudaraku ketahui bahwa agama saya dulu, Alkitabnya 1 tahun 10 bulan. Malu mereka dengan pernyataan Al-Quran dari Allah yang mengatakan inna inda tasuhri inda laisna asara, bahwa sesungguhnya bulan itu 12. Khalaqas samawati wal ardo, yang sudah aku ciptakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Malu Nasrani, malu Kristen, karena mereka 10 bulan. Maka ditambahi oleh mereka dengan bulan Januarius dan Februarius. Itu mereka meminta kepada dua orang astronom yang juga biarawan bernama Pompilius dan Dionysius Exogus. Ini kalau lidahnya enggak mantan kafir juga susah Pak mengucapkan seperti itu. Maka Dionysius Exogus dan Pompilius ini diperintahkan untuk membuat bagaimana supaya sama dengan Islam. Maka ketahuilah saudara-saudaraku ikhwatul iman, Allah mengatakan min ha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Allah tidak sebut itu Januari, Februari, Maret, April, atau Mei, Juni, Juli, Agustus, atau September, Oktober, November, Desember. Tidak ada dalam dinul Islam. Yang Allah sebutkan 4 bulan diharamkan, Rasulullah SAW melalui Musnad Ahmad dari Abu Bakroh. Rasulullah SAW call, isnatu asaro sahrom, 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atum hurum, 4 bulan diharamkan Allah. Salasu mutalawiyatu, yang 3 urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Warrojabu akrotomin hajumat dakwa syaban, yang satunya rojab antara Jumadil Akhir dan Syaban. Ini dalikat dinul qayyim, ketetapan agama yang lurus. Oleh karena itu, bukan terlalu berlebihan saya kalau kita mengatakan jangan pernah ikut mengucapkan itu yang namanya Natal, jangan ikut mengucapkan itu yang namanya Valentine, jangan ikut mengucapkan Paskah dan yang bukan milik agama kita. Karena seakan-akan kita menantang pada Allah, menantang firman Allah dalam surat 109 Al-Kafirun. Pada ayat surat keempat, mulai ayat 4-6. Wa ana abidum ma'abatum, wa la antum abiduna ma'abud, wa la ana abidum ma'abatum, lakum dinukum waliyadin. Beda apa yang kita sembah dan mereka sembah beda. Dan semua hari-hari mereka itu adalah ritual ibadah yang masuk dalam ranah akidah. Oleh karena itu mudah-mudahan sedikit kesempatan saya menyampaikan ini ke depan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ingatkan untuk tidak pernah ikut. Kasih sayang dalam Islam setiap hari. Tidak perlu nunggu tanggal 14 September. Maaf, 14 Februari. Tidak perlu nunggu. Kasih sayang dalam Islam setiap hari. Lihat firman Allah dalam surat 49, Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'mina ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di sana Allah katakan bahwa setiap mukmin ini saudara, maka bersilaturahimlah. Ada yang berselisih, damaikan. Di sini ada kasih sayang. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah kamu hanya karena Allah agar rahmat ini turun. Jadi kasih sayang, tolong menolong dalam Islam ini ada itu agar rahmat Allah turun. Dan ini setiap hari. Maka perlu kita ingat kembali surat kelima ayat ketiga. Ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina. Kita sudah dipilihkan agama dan dicukupkan semua nikmat kita ini dalam agama kita ini, dan agama Islam ini adalah agama yang diridhoi. Islam sangat indah, Pak. Kalau tidak indah mungkin saya tidak pindah. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku ikhwatal iman, mari dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita kembali kepada akidah kita. Kita harus bangga milik Islam sendiri. Kita punya hari sendiri. Bahasa Arab satu itu wahid. Kita dikasih Allah hari pertama Ahad. Jangan pakai Minggu, Pak. Apalagi Sunday. Sunday itu sun itu matahari, day itu hari. Dan antum saya beritahu, dalam ilmu Nasrani saya dulu, yang namanya Sunday itu penyembahan kepada dewa kami, dewa matahari. Dan itu hari Minggu, Pak. Makanya mereka melanggar, disuruh pray hari Sabtu, Sabat, mereka malah nyelonong hari Minggu. Bukan Sabtu. Itu ada perintahnya itu. Dua bahasa Arabnya Isnain. Kita dikasih hari Senin. Jangan pakai mandi, Pak. Tiga basarnya Selasa. Kita dikasih hari Selasa. Itu milik kita sendiri. Jangan mau pakai Tuesday. 3, 4 itu arba, ketika si hari Rabu. 5, khomsa, itu khomis harinya. 6 itu diambil dari surat ke-62, ayat 9. Jum'ah sebagai penghulu hari. 7, sab'ah, hari kita Sabtu. Sudah benar, Pak. Pakai punya kita sendiri. Pakai bulan kita sendiri. Berikan pada anak-anak cucu kita. Karena Allah mengatakan apa? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguh aku bersama hamba-hambaku yang bertakwa. Kalau kita diperintahkan Allah, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan melalui khotbah yang singkat ini, kita semakin memperkuatkan iman kita, akidah kita, dan ketakwaan kita. Agar kita mampu menjadi hamba yang mencontoh Rasulullah, sehingga kita mampu disebut hamba yang abdan sakura, hamba yang muttaqin, hingga kita menjadi hamba yang ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bi ayati wa dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruhu aladim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq. Lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammad la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa ta'atihi la lakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma khaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita memohon pertolongan pada Allah. Kita berdoa agar kita senantiasa diberikan ampunan dosa kita. Agar kita senantiasa diberikan kekuatan menapaki dinamika kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa kita ini akan semua kembali kepada Allah. Oleh karena itu mari kita memohon. Seraya bersolawat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kasihani dan sayangi kami selalu, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hambamu yang mampu mencontoh Rasul, sehingga kami mampu menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmatmu, menjadi hamba yang abdan syakura. Kami mampu menjadi hamba yang muttaqin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, karuniakanlah kami istri yang solehah, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu kami dan keturunan kami yang soleh dan solehah, sehingga kami mampu mewujudkan keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kami mampu menunjukkan dalam alam ini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, untuk saudara-saudara Muslim kami yang saat ini tengah dalam bencana musibah, ya Allah, lapangkanlah mereka, ya Allah, mudahkanlah mereka, ya Allah, segerakanlah mereka untuk kembali memulihkan kondisinya, Allah, agar mereka mampu untuk bisa kembali beribadah dan bensyukuri nikmatmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam kesempitan, ya Allah, lapangkanlah rizkinya, ya Allah, mudahkanlah agar ia bisa kembali lagi mensyukuri nikmatmu dan mensyukuri nikmatmu dan beribadah kepadamu dengan optimal dan baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi dan jaga kami selalu, ya Allah, dari musuh-musuh kami yang senantiasa menyerang ketauhidan, ketakwaan, dan keimanan kami. Ya Allah, lindungi, bimbing, dan jaga kami. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhina innasina au ahto'na. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hablana ladunkar rahma innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hada ibadallah fastaghfirullah wa la dzikrahi akbar wa aqimish shalah.